Bismillahirrahmanirrahim. Pada halaman 316, wal muallif Allah taala, idza khotobaha fi iddatiha, jika dia melamarnya di waktu iddahnya, aw arada haitsu la yajuzu lahu, atau menyindirnya di mana itu tidak boleh baginya. Tsumma nakahaha ba'da al-iddah, kemudian ia menikahinya tatkala selesai iddah. Jadi kalau bagaimana kalau menyindir, kemudian setelah itu menikahi setelah selesai iddahnya. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni, fa in sarraha bil khidbah, maka jika terang-terangan dalam melamar, aw arada fi mawdi' yahrumu ta'rid, atau menyindir pada waktu diharamkan untuk adanya sindiran di sini. Tsumma tazawwajaha ba'da hilliha, dan menikahinya setelah halalnya, dia selesai masa iddah. Ini disebutkan untuk masa iddah yang hamil berapa bulan? 40 hari kalau hamil. Kalau 2 tahun belum lahir gimana? Iddahnya berapa? Lebih hamil 3 bulan. Anda hamil. Ini kalau ada janda kembang gimana? Hamil menunggu berapa lama ini? Tidak, sampai melahirkan. Tinggal suaminya berapa? Tempat basur wasro. Kalau talak bain, talak bainannya talak yang sudah tidak bisa kembali, talak 3 kali, 30 hari, 3 bulan. Sebagai mengatakan 3 kali haid. Nah, taib. Tsumma tazawwajaha batani hilliha, sah nikahu, maka sah nikahnya. Maka Malik yutallikuha tatliqah. Malik mengatakan yang dicerai satu perceraian. Tsumma tazawwajaha, kemudian tazawwajaha, kemudian menikahinya. Wa hadha ghairu sahih, ini tidak benar. Lianna halal muharram, kayaknya adalah perkara yang haramkan. Lam yukorin al-aqd, tidak teriringi dengan akad nikah. Walam yu'athir fihi, dan tidak ada pengaruhnya. Jadi kalau satu cerai tidak ada pengaruhnya. Kama fin nikah isani, sebagaimana nikah yang kedua. Aw kama law ra'aha mutajarridah thumma tazawwajaha, atau dia entah lepas kemudian ia menikahinya. Jadi yang rajih kalau sindiran ketika masa iddah, setelah itu menikahinya selesai iddah, maka sah. Tapi dia telah melakukan satu kesalahan di situ. Wan Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu ta'anhu, ja'at imra'ah ila Rasulullah SAW, telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah SAW, faqalat, ya Rasulullah, ji'tu ahabu laka nafsi, ya Rasulullah, aku datang, aku hibahkan diriku untuk dirimu. Ini hibah hanya bagi Rasulullah SAW. Nah, termasuk khususan bagi Rasulullah SAW. Kalau orang menghibahkan itu, maka tidak perlu adanya mahar. Saya hibahkan diriku untuk dirimu. Kalau ada sekarang perempuan-perempuan yang menghibahkan dirinya, termasuk melanggar syariat. Nah, fanadara ilaiha Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW melihatnya. Ini perempuan tadi, fasa'ada nadhar fiha wa sawwabah. Rasulullah SAW melihat ke atas dan ke bawah, menurunkan pandangannya. Tsumma ta'ta'a Rasulullah SAW ra'sah, kemudian Rasulullah SAW menundukkan kepalanya. Salam melihat dari atas, kemudian menurunkan, kemudian saat itu tunduk. Falam mar'atul mar'ah annahu lam yakdi fiha. Tatkala perempuan itu melihat bahwasanya Rasulullah SAW tidak menginginkannya, nam fiha syai'an sedikit pun, jalasat, akhirnya perempuan tadi duduk. Faqama rajul, maka laki-laki ini, ada laki-laki berdiri, min ashabi, dari sahabatnya. Faqala ya Rasulullah, dia mengatakan, wahai Rasulullah, illam takun laka bi hajah, jikalau engkau tidak menghendaki atau tidak menginginkan dengannya, fazawwijniha, maka nikahkan saya dengan dia. Faqala hal indaka min syai, maka apakah engkau memiliki sesuatu hanya untuk mahar? Faqala la, sahabat tadi mengatakan tidak. Wallahi Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah. Faqala idhab ila ahlik, Rasulullah mengatakan pergilah ke rumahmu, ya disini atau keluargamu, ke rumahmu. Fa'ndur hal tajidu syai'an, maka lihatlah apakah engkau mendapatkan sesuatu. Fadhahaba thumma raja'a, maka orang tersebut pergi mencarinya, setelah itu kembali. Faqala la wallahi ya Rasulullah, tadi mengatakan tidak, demi Allah ya Rasulullah, ma wajadtu syai'an, aku tidak menemukan sedikit pun sesuatu apapun. Faqala Rasulullah SAW, undur, Rasulullah mengatakan lihatlah, walau khataman min hadid, walaupun cincin besi, ini untuk maharnya, cincin besi. Fadhahaba, ia pun pergi, thumma raja'a, dan kembali. Faqala la wallahi ya Rasulullah, maka tadi mengatakan tidak, demi Allah ya Rasulullah, wala khataman min hadid, tidak, walaupun hanya sekedar cincin besi. Walakin hadza izari, tapi inilah sarungku. Qala Sahal, malah rida, bahasanya dia tidak memiliki selendang. Falhani suhu, dan inilah separuh dia untuk tubuhnya. Qala Rasulullah SAW, ma tasna bi izarika, apa yang kau perbuat dengan sarungmu itu? In labistah lam yakun alaiha min husay, kalau engkau pakai, maka wanita itu tidak ada dalam dirinya sesuatu. Wa in labisathu lam yakun alaika syai, kalau dipakai oleh perempuan itu, maka engkau tidak memiliki sesuatu, tidak memiliki sarung. Gimana nanti? Dipakai istrinya, dia tidak punya sarung. Fajalasa rajul, maka orang tadi duduk. Hatta idza tala majlisuhu qama, jadi kalau sudah lama majlisnya, duduknya itu qama, beliau berdiri. Fara'ah Rasulullah SAW muwalliya, Rasulullah SAW melihatnya, orang tersebut pergi. Fa'amara bihi, Rasulullah SAW merintahkan dengannya, fadu'ialah, ya pun dipanggilnya. Falam maja, tatkala dia datang, qala madza ma'aka min al-Qur'an, jadi apakah yang kau miliki dari Al-Qur'an yang bersama dirimu? Qala ma'i surah kada wa surah kada, aku memiliki hafalan surah ini dan surah ini. Kalau demikian demikian, addadaha, ia pun menyebutkannya. Faqala takra'u, takra'uhunna an dhahri qalbik, apakah engkau akan membacakannya? Dalam hafalan, artinya dhahri qalbik. Qala na'am, faqad malak, faqad malaktukaha bima ma'aka min al-Qur'an, ya sungguh aku telah menikahkan dirimu dengannya, dengan apa yang bersama dirimu dari Al-Qur'an. Di sini sungguh aku telah menjadikan engkau memilikinya, walaupun tidak pakai lafaz nikah, tapi di sini artinya sama dengan nikah. Muttafaqun alaih, dikenal oleh Bukhari Muslim, walaf li muslimin, dan lafadz untuk muslim. Riwayatinlah intolik, pergilah, faqad zawajtukaha, sungguh aku telah menikahkan dirimu dengannya. Falimha min al-Quran, maka ajarkan dia, dari Al-Quran. Fi riwayat li Bukhari, amkanna kaha, jadi kami telah menjadikan, memungkinkan bagi dirimu untuknya, mungkinkan dia ya untuk melakukan, berarti ini nikah di sini. Bima ma'aka min al-Qur'an, dengan apa yang kau miliki dari Al-Quran. Coba kita lihat keberadaan sahabi yang mulia ini, kondisi yang demikian tidak memiliki sesuatu apapun, sampai izin besi pun tidak ada. Nah, tidak ada buku juga, tidak ada kain yang lain kecuali sarungnya, menunjukkan bagaimana keberadaan para sahabat terdahulu, miskinnya mereka. Wali Abi Dawud an Abi Hurairah qala ma tahfad, apa yang kau hafal? Qala surah Al-Baqarah, aku menghafal surah Al-Baqarah wallati taliha dan setelahnya. Qala kum fa'alimha 20 ayah. Rasulullah mengatakan bangkitlah, ajarkan kepadanya 20 ayat. Ini mahrnya, mengajarkan 20 ayat. Nanti akan datang penjelasan bagaimana kalau misalnya istri minta khulu, sementara maharnya itu dengan suaminya mengajarkan Al-Quran. Apakah nanti istrinya mengajarkan kepada suaminya Al-Quran? Akan datang penjelasannya insyaAllah. Arkanu akdi, rukun-rukun akad nikah. Zakara ahlul ilmi anil akda a'ani akda nikah. Para ulama menyebutkan bahwasanya akad nikah lain akid illa bil ijabi wal qabul, tidak akan terrealisasi, terwujud kecuali dengan ijab dan qabul, serah terima. Li'anna mahiya mahiyatul aqd, murakabat mana murakabatun minhuma, dikarenakan namanya akad nikah itu tersusun dari keduanya, yaitu adanya ijab dan qabul, serah terima. Baik. Jadi adanya ijab dan qabul. Dan ini akan datang penjelasan bahwasanya namanya akad nikah tidak harus memakai lafaz nikah atau tajwid. Hal ijabi sighatun muayyanatun, apakah dalam ijab itu ada sighah, yaitu ucapan khusus yang tertentu. Dzahaba jama'atun min ahli ilmi. Nah, jamaah banyak dari para ulama berpendapat ila anna al-'aqda la yan'aqidu illa billah jin nikah, tidak akan terrealisasi kecuali dengan lafaz nikah. Jadi harus aku nikahkan kamu dengan saya terima, atau tazwid sama artinya nikah. Wa hadani al-lafzani mujma'un 'ala ayni qad nikah bihima, dan dua lafaz inilah yang disepakati terwujudnya nikah dengannya. Lianna hadaini lafzain humal ladzan awal dafil Quran, karena dua lafaz inilah yang tersebutkan dalam Al-Quran. Falamma qadha Zaidun minha, maka tatkala Zaid selesai atau mengakhiri darinya, dari perempuan tersebut, artinya telah menceraikannya, zawwajnakaha, kami menikahkan kamu dengannya. Saya lihat nanti dalam surah Al-Ahzab dan juga tafsirnya nanti. Wa qawlihi ta'ala wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf, dan janganlah kalian menikahi apa-apa yang ayah-ayah kalian itu telah menikahinya dari para wanita kecuali yang telah lewat. Jadi kalau memang sudah pernah dinikahi oleh ayah kita, kemudian setelah itu kita nikahi, bukan berarti ilham kecuali yang setelah terlewatiannya diteruskan saja, tidak. Ia harus cerai. Kalau memang pernah dinikahi oleh ayah kita, bahkan bimujarrod al-aqd, hanya sekedar akad nikah, maka tidak boleh bagi kita untuk menikahi istri-istri tersebut. Ini adalah qawlur rajih. Yang sekedar akad nikah sudah, kalau memang itu sudah menjadi istri ayah kita, maka sudah, walaupun belum setubuh. Wa hadza qawlu jama'atin minat tabi'in, ini adalah ucapan jamaah banyak dari para tabi'in. Minhum Sa'id bin Musayyab wa Atha' az-Zuhri wa qala bihi Rabi'ah wa Syafi'i wa Ahmad wa Ibnu Hazm wa akharun. Nah. Wa dhahaba jama'atun akharun min ahli al-ilmi ila anna nikaha yanakitu bi kulli lafdin yadullu 'alayh. Dan jamaah yang lainnya berpendapat dari para ulama bahwa nikah itu bisa terrealisasi, terwujud dengan semua lafaz yang menunjukkan itu pernikahan. Lafaz apapun. Nah. Wa ya'uduhu an-nas nikahan, dan manusia menganggap itu adalah sebagai nikah. Anggapan manusia itu sudah nikah. Wa huwa qawlu Malikin wa Abi Hanifah. Naam, wa Ahmad fi riwayah wa qala bihi Tsauri wa Dawud wa Abu Ubaid wa Az-Zahabi wa Al-Qayyim al-Jumhur. Dan Ibnu Qayyim menyandarkan kepada pendapat jumhur. Wa rajahu Syaikhul Islam wa Ibnu Qayyim. Dan Syaikhul Islam Ibnu Qayyim dan merajihkannya. Qala Syaikhul Islam Taimiyah, alladhi 'alaihi aktsarul ulama 'ala nikah yang ikutu bi ghairillah fil inkah wa tazwid. Bahwa kebanyakan para ulama berpendapat bahwasanya nikah itu terwujud, terrealisasi tanpa lafaz inkah ataupun tazwid. Qala wa huwa mansus 'an al-Imam Ahmad, ini adalah nas dari Imam Ahmad wa qiyas madhhabi, dan juga qiyas dari madhabnya wa alaihi uqdama wa ashabihi, dan juga ini adalah pendapat para sahabat yang telah terdahulu. Fanal Imam Ahmad nassa fi ghairi mawdhi'in ala annahu yanakitu bi qawlihi ja'atu itqaka sadaqaka. Dan Imam Ahmad telah menyebutkan dia selain di tempat, nah ya tidak hanya satu tempat artinya, bahwasanya nikah itu terrealisasi dengan ucapan aku jadikan pembebasanmu itu sebagai maharku. Nah. Sadaqaki. Nah, sadaqaki di sini. Ja'atu. Nah, itqaki sadaqaki. Afan. Jadi aku jadikan pembebasan dirimu itu sebagai mahar untuk diri, untukmu. Ya, dengan membebaskan itu menjadi apa? Menjadi nikah di sini. Walaysa fi hadzal lafdz inkah wala tazwid. Di sini tidak ada lafaz inkah ataupun tazwid. Walam yunqal min Imam Ahmad an khassahu bi hadzal lafdzain. Dan tidak dinukilkan dari Imam Ahmad maksudnya beliau mengkhususkan dengan dua lafaz ini saja. Wa aru man qala min ashabil Imam Ahmad fi ma'alimtu an law yahtas bil lafdzil inkah wa tazwid Ibnu Hamid. Dan pertama kali yang mengucapkan dari sahabat-sahabatnya Imam Ahmad, sebagaimana aku ketahui yang mengkhususkan harus dengan lafaz inkah dan tazwid adalah Ibnu Hamid. Tabi'ahu ala dzalika al-qadhi wa man ja'a ba'dah. Dan yang mengikuti setelah itu adalah al-qadhi dan juga orang-orang setelahnya. Li sababi intisari kutubihi, disebabkan karena menyebar buku-bukunya. Maka satu ashabihi wa atba'i, dan karena banyak rekan-rekannya dan banyak pengikutnya. Istadalla ashabu hadzal qaul bi haditsil bab. Dan para ulama berpendapat yang menjadikan dalil tentang terwujudnya atau terrealisasinya nikah ini adalah dengan hadits bab ini. Wa ja'a bil laf amlaknakaha. Amillah malaktukaha. Ini tanpa ada apa lafaz nikah ataupun tazwid. Nah. Wa radda ashabu al-qawl al-awwali 'ala dzalika bi anna aktsara turuk al-hadisi bil lafzi tazwid. Dan sungguh kelompok dari pendapat yang pertama itu membantah tentang hal ini, bahwasanya mayoritas jalan-jalan hadis itu dengan lafaz tazwid. Fa'alu lafz al-ukhra, maka mereka pun melemahkan lafal-lafal yang lainnya. Nah, yang sahih menurut mereka ini adalah khusus lafal tazwid ataupun tankih. Yujab an dzalika bi annaha sabitatun fi sahihain. Dijawab dengan hal itu bahwasanya selain dari lafal tazwid ataupun nikah itu ada dalam Sahih Bukhari Muslim. wala mu'aradhah bainahuma hatta yarji'a ahaduha ahluma al-ukhra. Tidak ada pertentangan antara keduanya sampai satu di antara keduanya kembali kepada yang lain. Wal imrah bil uqud. Dan yang bisa diambil enam. Jadi poin di sini adalah atau sebagai pelajaran bahasanya itu adalah akad nikah itu sesuai dengan maknanya. Alladzi tatlu alal ijab wal qabul, yang menunjukkan itu adanya ijab qabul. Ijab qabul. Walaysa al imrah bi mujarrad al lafz. Jadi bukan imrahnya sekedar lafaz. Wal qawlu tsani huwa shawab, dan pendapat yang kedua inilah yang benar, bahwa tarjihu al-Allamah Ibnu Utsaimin ini adalah perajihan dari Al-Allamah Ibnu Utsaimin. Ya rajih. Nah, itu tidak harus memakai lafaz nikah. Tanbihun perlu diperhatikan untuk catatan penting, wa kadzalikal qabulu. Nah. Yan aqidu bi kulli lafzin yadullu alaihi aidan ala sahih. Wa qaul jumhur kama fi nah, al-masadir ismul masarid. Al-masadir as-sabiqah. Jadi bahasanya diterima juga atau terrealisasi, yaitu qabul, ini ijab dan juga qabul, dengan semua lafaz yang menunjukkan adanya qabul tersebut, penerimaan. Ini pendapat yang sahih, ini pendapat jumhur ulama sebagaimana dalam sumber yang telah terlewati, sumber-sumber yang telah terlewati. Jadi misalnya aku nikahkan kamu dengan anak saya, terima sudah, selesai. Atau na'am. Naam, aku teri na'am, ucapan na'am sudah bisa. Tidak harus menyebutkan aku terima pernikahannya. Naam, jangan menyebutkan maharnya demikian sebagaimana dalam terjadi di naam, negara kita. Naam, dulu pernah naam, kita mulai aja pernikahan baca basmalah aja enggak boleh. Nah, aneh kan? Ya. Saya baca bismillah, saya terima. Enggak boleh. Harus diulang lagi. Dari mencari beribut ya tidak apa-apa. Ya tidak. Padahal mendapat jumhur ulama, segala sesuatu yang baik dimulai dengan basmalah boleh. Segala sesuatu yang baik dimulai dengan basmalah itu dibolehkan. Nah, itulah yang mungkin naibnya tidak tahu agama. Nah, pokoknya harus langsung, tidak boleh ada celah walaupun pakai basmalah. Nah. Tapi ini aja saya sampaikan.